Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan pembacaan kita terhadap risalah Syarh Aqidatis Salaf Ashabil Hadis karya Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Penjelasan dari beliau terhadap karya dari Al-Imam Abi Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah. Risalah yang berjudul Aqidatus Salaf. Aqidah, keyakinan para salaf, Ashabul Hadith. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah masuk pada bab Istiwa Allah ala arsyih. Pembahasan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-istiwa. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa Ahlul Hadith ya'taqid wa yashhadun, para imam-imam ahli hadis, mereka meyakini dan bersaksi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawat, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas sab' samawat, tujuh langit, ala arsyihi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat, di antaranya beliau membawakan firman Allah dalam surat Yunus, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian ayat yang selanjutnya, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Syahidnya thumma istawa 'alal 'arsy. Ayat yang berikutnya, thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Dalam surat Al-Furqan. Ayat yang berikutnya, thumma istawa 'alal 'arsy, dalam surat Sajdah. Yang berikutnya, dalam surat Sajdah ayat yang keempat, barakallahu fikum, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ini beberapa adillah, dalil dari dalam dari Alkitab yang dibawakan oleh beliau tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-istiwa. Barakallahu fikum. Ya'ni ahlul hadith, mereka meyakini dan mempersaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala istawa, beristiwa, alal arsh, di atas arsh. Barakallahu fikum. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh ahlul batil, di antara mereka adalah Jahmiyah Mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fil ard, atau Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan, Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana. Ini keyakinan yang batil karena menyelisihi Al-Kitab was-Sunnah, demikian pula ijma' al-ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jahmiyah, mereka mengatakan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ثم استوى على العرش. Barakallahu fikum. Mereka memaknakan istaula. Adapun ahlus sunnah, mereka menjalankan ayat ini sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-ars. Istawa yani irtafa ala wartafa'a. Meninggi di atas ars. Barakallahu fikum. Terakhir pembahasan kita, penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah tentang bantahan kepada Al-Jahmiyah, yang mana mereka mentakwil kalimat istawa dengan istaula. Mereka memaknakan istawa dengan istaula. Barakallahu fikum. Yakni menguasai, berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa atas ars. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga mereka memaknakan ayat Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai ars. Dan ini setelah penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan naqulu raddan 'alaihim, kita katakan sebagai bentuk bantahan kepada mereka Jahmiyah. Awalan yang pertama, minal ma'lum bidayatan anna Allah subhanahu qahara al-'ars qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Bantahan yang pertama termasuk perkara yang telah diketahui dari awal. Barakallahu fikum. Atau badahatan di sini bukan bidayatan. Minal ma'lumi badahatan annallaha qahral ars. Termasuk perkara yang diketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menguasai ars sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak hanya menguasai ars sebelum atau setelah penciptaan langit dan bumi saja. Ini perkara yang diketahui. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menguasai, Allah yang memiliki ars sebelum dan setelah diciptakan langit dan bumi. Naam. Qahirun lil 'ars wa li jami'il makhluqat mustawlin 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai 'ars, memiliki 'ars dan seluruh makhluk. Barakallahu fikum. Allah menguasainya. Semuanya Allah kuasai. Sementara di sini wallahu 'azza wa jal akhbara anna istiwa'ahu kana 'alal 'ars faqat. Sementara Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berita, kabar bahwa Allah beristiwa di atas ars saja. Dalam beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa Allah itu hanya beristiwa di atas ars saja. Barakallahu fikum. Baik. Wa annahu kana ba'da khalqis samawati wal ard. Dan istiwa Allah itu terjadi setelah penciptaan langit dan bumi. Kalau demikian, fadalla ala annahuma wasfani mutaghayiran. Berarti dari sini kita mengerti bahwa dua sifat tersebut itu adalah dua sifat yang berbeda. Antara istawa dengan istaula. Istawa dengan istaula. Anak ulang kembali. Telah diketahui bahwa Allah itu menguasai ars dan seluruh makhluk dari semenjak sebelum diciptakan dan setelah diciptakan. Allah kuasai. Tetapi dalam ayat kalimat istawa ini Allah hanya mengaitkan dengan ars saja. Thummastawa 'alal 'ars. Allah memberikan kabar dalam Al-Qur'an bahwasanya istiwa Allah itu hanya di atas 'ars faqat saja. Dan istiwa ini terjadi hanya setelah penciptaan langit dan bumi. Terjadi setelah penciptaan langit dan bumi. Berarti di sini menunjukkan perbedaan antara istawa dengan istaula. Barakallahu fikum. Tidak bisa istawa diartikan istaula. Istawa diartikan menguasai. Sementara menguasai itu sudah terjadi dari semenjak sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan setelahnya pula. Adapun dalam ayat Allah memberitakan bahwasanya istawa itu terjadi setelah penciptaan langit dan bumi. Dan itu istiwa hanya berkaitan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa hanya di atas arsh. Barakallahu fikum. Sehingga kesimpulannya bahwa istawa dengan istaula itu dua sifat yang berbeda. Tidak sebagaimana yang diucapkan oleh Jahmiyah bahwa istawa maknanya istaula. Istawa di makna istaula. Ini batil. Barakallahu fikum. Fa farraqa bainal istiwa wal istila. Allah membedakan antara istiwa dengan istila. Istiwa dari istawa. Istila dari istaula. Barakallahu fikum. Id al-istila huwa sayyitarah wal haymanah wasiyadah ala jami'il makhlukat. Adapun istila itu maknanya sayyitarah. Menguasai. Berkuasa. Memiliki. Seluruh makhluk. Tidak keluar darinya satupun dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk ini dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilikinya. Allah yang mengaturnya. Enggak ada satupun yang keluar darinya. Fallahu mustaulin 'alaiha jami'an. Allah menguasai seluruh makhluk. Seluruhnya. Istaula 'ala samawat wa 'ala al-ardhin wa 'ala al-bashar wa 'ala al-jamadat. Allah menguasai langit, bumi-bumi, kemudian manusia, jamadat, ya makhluk-makhluk yang jamid, kemudian hayawanat, hewan-hewan, wa ala jami'il makhlukat, dan seluruh makhluk, wa huwa musaytirun 'alaiha, Allah menguasainya. Yusakhiruha wa qadirun 'alaiha. Allah yang menundukkannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasainya. Ini makna istila. Adapun wal istiwa, al istiwa, beristiwa, barakallahu fikum, as-sabit fi hadhil ayah, istiwa, Allah beristiwa di atas ars, yang telah sabit dalam ayat ini, itu adalah sebuah fi'lun, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, khas, yang khusus, perbuatan Allah yang khusus. Wahuwa uluwuhu alal ars, yaitu meningginya Allah di atas ars. Barakallahu fikum. Id khassahu Allah bi arsih, karena Allah mengkhususkan istiwa itu hanya terhadap ars saja, di atas ars saja. Fala yajuzu an naj'alahu 'aman fi jami'il makhluqat, sehingga tidak boleh kita umumkan istiwa itu kepada seluruh makhluk. Barakallahu fikum. Tidak boleh kita mengatakan Allah beristiwa di atas hewan-hewan, Allah beristiwa di atas bumi, Allah beristiwa di atas hawa, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas, barakallahu fikum, langit. Tidak. Allah mengkhususkan dengan ars saja. Barakallahu fikum. Thumma inna allaha yaf'al ma yasha wa yakhtaru ma yurid. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tentunya berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Fasha'allahu an yahsula hadzal fi'l ba'da khalqis samawati wal ard. Allah menghendaki, Allah menginginkan istiwa Allah itu setelah penciptaan langit dan bumi. Setelah penciptaan langit dan bumi. Adapun ammal istila wal qahr, adapun penguasaan, kepemilikan terhadap makhluk ini, hasilun lahu subhanah mundu khalqil ars wa khalqi hadzal kaun. Penguasaan Allah terhadap makhluk ini telah terjadi sebelum atau semenjak penciptaan ars dan penciptaan seluruh alam semesta ini. Wa qabla khalqihi huwa mustawlin wa musaytir ala kulli syai. Dan sebelum penciptaannya, penciptaan makhluk, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala mustawlin, berkuasa. Musaytir, sama mirip, maknanya berkuasa. Barakallahu fikum. Ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Ini bantahan yang pertama. Sisi yang pertama, barakallahu fikum, yang beliau bantah Jahmiyah. Barakallahu fikum. Yang kedua, tsanian. Anna tafsiral istiwa bil istila lam yu'raf illa an tariqil Ja'ad bin Dirham. Bahwasanya tafsir al-istiwa, tafsir istiwa, ditafsirkan atau diartikan, dimaknakan dengan istila, ya, istawa, diartikan berkuasa, menguasai. Tafsir ini tidak datang kecuali, tidak diketahui kecuali dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham. Warasahu anhu Jaham wa atba'uhu. Kemudian keyakinan ini diwarisi oleh Jaham bin Sufwan. Dari orang inilah dikenal kelompok Jahmiyah, Jaham bin Sufwan. Yang sebenarnya Jaham bin Sufwan ini mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Barakallahu fikum. Tapi madhab Jahmiyah, kelompok Jahmiyah ini dikenal setelah ini dari Jaham bin Sofwan. Barakallahu fikum dan pengikutnya. Wa hadha tafsir qama ala usulin fasidah khabithah. Tafsir ini tegak di atas prinsip yang fasidah, yang rusak, khabithah, yang kotor. Wal iyadu billah. Wa taba'ahum man adallahu Allah. Prinsip ini, keyakinan ini diikuti oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka. Wa amma tafsirul istiwa bil 'ulu 'ala al-'arsy huwal ma'thur 'an as-sahabah wa a'immatil huda jami'an. Adapun tafsir istiwa, istiwa ditafsirkan dimaknakan dengan al-'ulu, Allah meninggi di atas 'ars, ini tafsir yang ma'thur, yang telah datang asarnya dari para sahabah dan a'immatul huda, para imam-imam yang berada di atas petunjuk. Barakallahu fikum. Ini sisi yang kedua. Bantahan yang ketiga. Hadza kalamun la ya'rifuhul arab. Kalam ini, istiwa, diartikan istilah. Makna yang seperti ini, arti yang seperti ini, istiwa diartikan istilah, istawa diartikan menguasai, ini sebuah kalam yang tidak diketahui oleh bangsa Arab. Orang Arab sendiri enggak tahu istiwa diartikan istilah. Orang Arab enggak tahu. Barakallahu fikum. Walihada kullul ulama, ulama ul-lughah. Oleh karena ini, semua para ulama dari ulama ul-lughah, ulama bahasa, bahasa Arab, wa ulama tafsir, demikian pula para ulama tafsir, wa ulama ul-fiqh, dan para ulama fiqh, lamma balagahum qawlul jahmiyah, ketika telah sampai kepada mereka ucapan Jahmiyah, yang mengartikan, yang menafsirkan istiwa dengan istilah, ankaru dzalik, para ulama lughah, ulama bahasa, ulama tafsir, ulama fikih, mereka mengingkari. Bagaimana? Dari mana? Kok bisa istiwa diartikan istilah? Barakallahu fikum. Walamma balaghahum hadzal bait minasy'ir, dan ketika telah sampai kepada mereka mendengar tentang sebuah bait, bait yang dinisbahkan atau yang dikenal dari Al-Akhtal An-Nasrani, sebuah bait, qadistawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi, sungguh bishr telah berkuasa terhadap negara Irak, daerah Irak, min ghairi sayfin, tanpa ada, tanpa memakai pedang, ini tanpa pertumpahan darah, tanpa memakai pedang, peperangan maksudnya, tak ada peperangan. Bishr menguasai Irak tanpa menggunakan peperangan, wala damin mihraqi, dan tidak ada tertumpah darah sedikitpun. Jahmiyah berdalil mengartikan istiwa dengan istilah, berdalil dengan syair, ucapan syair ini. Lafadznya qadistawa, istawa. Qadistawa bishrun 'alal iraqi. Bishr telah berkuasa, menguasai Irak, tanpa perang, tanpa pedang, dan tanpa darah yang ditumpahkan. Sehingga makna istawa bimana istaula, istilah menguasai. Barakallahu fikum. Qalu, mereka para ulama mengatakan, hadza laisa min kalamil arab, ini bukan ucapan orang Arab. Ini bukan ucapan orang Arab. Bukan dari kalam Arab. Wa ankaru an yakuna hadza min kalamil Arab. Mereka para ulama luas sendiri mengingkari ini bukan kalam bahasa Arab ini. Bukan dari kalam bangsa Arab. Karena dalam bahasa Arab tidak ada istawa diartikan istilah. Istaula. Barakallahu fikum. Hati-hati. Di Qomus Munawir, istawa ada artikan menguasai. Ya. Di Qomus Munawir, di sana ada, kalau untuk buka, istawa salah satu artinya adalah istaula, menguasai. Barakallahu fikum. Baik. Arab sendiri mengingkari. Bangsa Arab mengingkari. Istawa diartikan istaula. Tidak ada yang demikian. Kila. Ada yang mengatakan. Inna qaila hadzal bait nasrani wa huwal akhtal. Ada yang menisbahkan, yang mengatakan bahwa bait syair ini. Qad istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Ini bait ini diucapkan oleh seorang Nasrani yang dikenal dengan Al-Akhtal. Baik. Wa yumkin annahu dhalla fil lughah kama dhalla fi aqidatihi in sahha anhu. Kemungkinan dia ini Al-Akhtal, dia telah sesat dalam bahasa Arab. Belajar bahasa Arabnya sesat. Telah tersesat dalam bahasa Arab. Sehingga sampai mengartikan istawa dengan istaula. Sebagaimana dia telah tersesat dalam akidahnya ini. In sahha anhu. Jikalau seandainya bait syair ini memang benar sah dinisbahkan kepada Al-Akhtal ini. Kalau seandainya benar, memang itu adalah ucapan Al-Akhtal, berarti dia telah tersesat dalam belajar bahasa Arab. Sebagaimana dia telah tersesat dalam akidahnya. Baik. Lakin qalu hatal akhtal lam yasbut an. Mereka para ulama pun juga menyebutkan bahwa sampai-sampai pun terhadap al akhtal ini lam yasbut an. Yakni penisbatan bait ini kepada al akhtal ini pun juga lam yasbut. Enggak kuat. Penisbatan ini. Barakallahu fikum. Lihada ankara Ibnu Taimiyah rahimahullah inkaran syadidan. Oleh karena ini Ibnu Taimiyah mengingkari perkara ini dengan pengingkaran yang sangat-sangat tegas. Ala man yu'arid al-Qur'an bi baiti hadzal nasrani ad-dall. Mengingkari setiap orang yang menentang, membantah Al-Quran dengan bait syair. Al-Quran dibantah dengan bait syair. Bait syair dari Nasrani Bal yang saat ini. Faqal Ibnu Taimiyah mengatakan dengan sebuah bait syair dari beliau. Tabban liman nabadal kitab wara'ah. Wa idha stadalla yakulu qalal akhtalu. Celaka bagi siapapun yang telah membuang Al-Quran di belakangnya, di belakang punggungnya. Wa idza stadalla, apabila dia berdalil, dia mengatakan qala al-akhtalu. Dia berdalil dengan ucapan al-akhtal. Celaka dia. Ini bait yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pengingkaran terhadap barakallahu fikum orang yang menentang Al-Quran dengan bait syair dari Nasrani tersebut. Asy-Syaikh Rabi menjelaskan kembali, alfu dalilin ala uluwillah ala khalqih. Ada 1000 dalil. Ada 1000 dalil yang menunjukkan tentang uluwillah, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh. Atas ala khalqih. Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh makhluknya. wa annahu istawa ala arsyih, dan dia Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian tatruk hadhihi al-adillah min rabbil alamin wa min sayyidil mursalin wa mimma atbaqa alaihi as-sahabah wa tabi'un wa tata'allaq bi baiti syi'rin li nasrani jahil in sabata'an. 1000 dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah di atas arsy-Nya dan menunjukkan Allah beristiwa di atas arsy, kemudian engkau malah pergi meninggalkan dalil-dalil yang banyak tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, dalil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setiap apa yang telah disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, kemudian Anda malah bergantung kepada sebuah bait syair dari seorang Nasrani jahil yang bodoh. Kalau seandainya ini sabit kepada Nasrani tersebut, Al-Akhtar. Wa huwa la yasih lughatan. Sementara bait syair ini pun enggak sah secara bahasa. Secara bahasa Arab enggak sah. Enggak ada bahasa Arab seperti ini. Wa'immatul lughah yarfuduna tafsiral istiwa bil istila wa yunkirunah. Dan para imam-imam bahasa, ahli bahasa, bahasa Arab, yarfudun, mereka menolak tafsir istiwa dengan istila. Tafsir istiwa dengan menguasai. Ini mereka tolak, para imam-imam ahli bahasa, bahasa Arab. Mereka mengingkarinya. Qalu, mereka mengatakan, arada ibn Abi Duat min ahadi a'immatil lughah an yajidalahu fil lughah ma yadullu ala annastawa bima'na istaula. Ada yang menyebutkan bahwa Ibnu Abi Duat ingin menginginkan dari salah seorang imam-imam ahli bahasa untuk mencarikan buatnya dalam bahasa Arab dalil yang menunjukkan bahwa istiwa itu artinya istaula. Ibnu Abi Duat cari-cari dalil kepada imam bahasa, imam-imam ahli bahasa Arab. Barakallahu fikum. Untuk membenarkan pendapatnya, untuk membenarkan keyakinannya, takwilnya tersebut, mencari-cari, datang kepada salah seorang dari imam ahli bahasa Arab untuk mencarikan dalil. Qal, apa jawaban imam tersebut? La ajid hadza fil lughah. Saya enggak dapat. Enggak ada. Dalam bahasa Arab enggak ada. Baik. Wa kana ibn Abi Du'at min udhama'il muqarrabin ilal ma'mun wal wathiq. Ibnu Abi Du'at ini termasuk dari tokoh besar yang dekat dengan Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Wathiq di masa Imam Ahmad di saat itu, yang mempengaruhi Khalifah Al-Ma'mun Al-Wathiq sehingga pemerintahan di saat itu mendukung keyakinan Jahmiyah ini. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Muhammad Ibn Nadhr tentang kisah Ibnul A'rabi. Kata beliau Muhammad Ibn Nadhr, sami'tu Ibnul A'rabi sahibul lughah, sahibul lughah. Aku mendengar Ibnul A'rabi, salah seorang dari ahli bahasa, ulama ahli bahasa, yaqul, beliau mengatakan, aradani Ibnu Abi Duat, Ibnu Abi Duat menginginkan dariku an atlubalahu fi ba'di lughatil Arab wa ma'aniha, agar aku mencari dalam bahasa Arab dan makna-maknanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa dalam surat Thaha ayat yang kelima. Istawa bi makna istaula. Ini maunya siapa? Ibnu Abi Duat datang kepada Ibnul Arabi untuk mencarikan dalil, meminta kepada beliau Ibnul Arabi. Baik. Fakultu lahu, kata Ibnul Arabi, sang imam ahli bahasa tersebut mengatakan, wallahi ma yakunu hadha wala wajatuh, demi Allah ini enggak mungkin ada. Ma yakunu hadha, enggak akan mungkin ada seperti ini. Istawa diartikan istawa dalam bahasa itu enggak mungkin ada. Wala wajatuh, dan aku juga enggak dapat, saya cari-cari enggak dapat. Jawaban dari Ibnul Arabi. Barakallahu fikum. Disebutkan kisah ini oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam risalah beliau Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Yani Ibnul Qayyim rahimahullah memiliki sebuah kitab bantahan khusus terhadap Al-Mu'attilah dan Jahmiyah. Kitab itu berjudul Ijtima' Juyus al-Islamiyah. Berkumpulnya pasukan-pasukan Islam untuk memerangi Mu'attilah dan Jahmiyah. Ini judul kitab beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam membantah Mu'attilah dan Jahmiyah. Barakallahu fikum. Jadi kisah tersebut disebutkan dalam risalah itu pada halaman 148. Baik. Kita lanjut sedikit. Qal wa la'allahu aghra hadha al-lughawi bil mal farafad. Bisa jadi Ibnu Abi Duat ini membujuk imam ahli bahasa itu dengan sebuah barakalafikum imbalan mal, harta. Farafad, tetapi imam tersebut pun menolak. Li'anna hadha dinun wa amanah, dikarenakan perkara ini adalah agama, bukan perkara harta. Mau disogok tidak bisa, ini perkara agama, urusannya besar, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, dan akan dia pertanggungjawabkan jika itu diambil dan diikuti oleh umat. Barakallahu fikum. Dia akan menanggung urusan umat kalau seandainya dia salah. Kalau seandainya dia carikan, kemudian dia mencari-cari dan kemudian dia sebarkan bahwasanya istawa makna istaula dengan dalil ini dan itu, ini urusannya agama, akan diikuti oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga beliau Ibnul Arabi menolak. Qal li'anna hadha dinun wa amanah, ini adalah agama dan ini adalah amanah. Baik. Faqal, imam tersebut mengatakan, la ajidu hadha fil lughah, aku enggak dapati yang seperti ini dalam bahasa. Fahadha ihtal ala ahadi a'immatil lughah liyu'tihi tafsiran lil istiwa min lughatil arab faqala la ajid. Ini adalah tipu muslihat, tipu daya atas salah seorang dari imam ahli bahasa agar dia mencarikan tafsir dari istiwa diartikan istaula, akan tapi imam tersebut mengatakan la ajid. Sehingga apa yang dimaukan oleh Ibnu Abi Duat tidak menghasilkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.